متفقون عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينها ترجمان. نعم ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di hadis di footnote di hadis nomor 4741 dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim ya di hadis nomor 222. Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis ini di dua tempat. Jadi satu lagi di hadis yang lainnya. Nah, ya saya lupa ya di nom enggak catat. Baik. Hadis yang kedua sudah berlalu penjelasannya waktu itu ya. Nah, yaqulu ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ini berarti hadis apa ini? Hadis qudsi. Ya Adam, wahai Adam. Fayaqul, maka Adam pun menjawab. Labbaika. Aku penuhi panggilanmu, ya Allah. Alhamdulillah. Wasa'daika. Dan kebahagiaan ada di tanganmu, ya Allah. Fayunadi bisautin. Maka diserulah Adam dengan sebuah suara. Ya. Inna Allah ya'muruka. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kepadamu wahai Adam. Antukhrija min dzurriyyataka ba'san ilan nar. Untuk mengeluarkan dari keturunanmu ba'san. Ba'san ini utusan. Utusan-utusan ke neraka. Ya. Muttafaq alaih. Ini hadis ini ada terusannya ya. Di hadis surat Bukhari. Naam. Ya, di mana Adam bertanya begitu kan? Qala min kulli alfin urah qalat is'ami'ah wa tis'atan wa tis'ina fa hina idin tada'ul hamilu hamlaha wa yashibul walidu wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Ya. Nah, kemudian Adam berkata, ya Rabb, apa yang kau maksud dengan ba'sun nar? Utusan yang akan dilemparkan ke neraka. Ya. Utusan-utusan ke neraka. Maka Allah menjawab, setiap 1000 ambillah 999. Setiap 1000 ambillah 999. Maka Rasulullah SAW ya bersabda, maka pada saat itu wanita yang hamil gugur, keguguran. Anak kecil langsung beruban. Dan manusia akan mabok. Ya, padahal mereka enggak mabok, tapi adab Allah itu yang keras. Itu ya. Sebagaimana surah Al-Hajj. Ya. Kemudian di hadis yang lain, ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu walaysa ma bainahu wa bainahu turjuman. Boleh dibaca turjuman atau dibaca tarjaman. Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan Allah rabbuhu sayukallimu, akan berbicara dengannya, dan tidak ada antara dia dengan Allah turjuman. Itu penterjemah langsung berarti. Ini kan tadi yang udah bilang ada dua, kira dua boleh, turjuman atau ya turjuman tarjaman. Ana antum apa? Nah ya, yang paling absah tarjuman sama turjuman. Tarjuman dan turjuman ini berarti isbat sifat kalam. Sifat kalam. Berikutnya sifat payunadi. Bisautin. Nah. Baik. Yaqulu ta'ala. Yaqulu ta'ala. Berarti sifat qaul. Nah, kalam juga. Ya. Barakallahu fiik. Tafadhal dibaca Syekh Husain. Ya, afwan ya. Karena telat sedikit. Habis zuhur kita lanjut ya. Abu Aqila mau berangkat. Fatma Imam berangkat. Gimana sibuk? Bentar lagi UTS ya. Hah? Oh, udah selesai. Kalau yang lulus-lulus SMP itu UN. Sibuk lagi pula antum nih. Masya Allah. Oh, udah ipa kemarin res sama antum. Iya kan? Apa sih matematik ya? Matematik. Ya antum aja yang ngajarin lah. Daripada aneh yang turun tangan kan. Tambah berantakan nilainya. سبق أن بينا جماعتي في ذلك وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم وأن قوله ونداءه وتكريمه إنما يكون في حروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم أن كلامه قديم وأنه بلا حرف ولا صوت. Nah, ini bahasa mudah gitu ya. Berulang ya. Terpaham ya ini ya. Tidak perlu ana urai lagi ya. Ya, yaqulu ta'ala ya Adam ila akhir fi hadainil hadisain di dua hadis di atas ini. Ya. Isbatul qaul, terdapat keterangan penetapan qaul wa nida wa takrim lillahi azza wa jalla. Tiga sifat sekaligus, qaul, nida, takrim. Waqad sabaqa anna bayyana, ya, telah berlalu bahwasanya kita telah menjelaskan madhhab ahli sunnati wal jamaah bidal. Madhhabnya ahli sunnah wal jamaah terkait hal ini. Wa annahum yu'minuna bi anna hadhihi sifatu af'alin lahu subhanahu tabi'atun limasyiati wa hikmatihi. Dan bahwasanya mereka ahli sunnah beriman bahwa sifat-sifat af'al ini, jadi karena ini sifat af'aliyah, ya, adapun kalam, ini para ulama juga membaginya. Waktu itu telah kita urai ya, dia adalah sifat zatiyah pula. Sifat zatiyah terkait dengan apa? Hah? Azalinya. Azalinya yang dia layan paku yang tidak terpisah dari Allah. Karena Allah terus berbicara, kapan Allah ya. Kemudian sifat ikhtiariyah terkait dengan masyiah dan kudrah. Ya. Dan kita telah menjelaskan bahwasanya ini adalah madhabnya al-sunnah wal-jamaah. Ya. Dan mereka beriman bahwasanya sifat-sifat af'al ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tabi'atun li masyiatihi wa hikmatihi. Mengikuti masyiah dan hikmah Allah ta'ala. Bahwa qal, maka Allah Ta'ala telah berfirman. Wa yaqul, dengan fi'il madhi mudhari. Dalam artian terus. Azali abadi. Qadim azali. Ya. Kayak disebutkan oleh syekh. Qala yaqul. Nada yunadi. Fi'il madhi fi'il mudhari. Kallama yukallimu. Nah, dalam lafad kallama. Wa kallama Allah Musa taklima. Dengan yukallimu. Sayukallimuhu rabbuhu. Ya. Qala ta'ala, yaqulu ta'ala, nih bilang, wa nada rabbuhu, gitu kan, wa yunadi rabbuhu, dalam lafad-lafad nas, disebutkan dengan berbagai dua bentuk kata kerja, wa anna qawlahu wa nida'ahu wa taklimahu innama huwa bihurufin, maka sesungguhnya ya, firman Allah, nidaknya, taklimnya, pembicaraan Allah itu dengan huruf dan aswat. Maka ini rad ala siapa ini? Rad ala Asy'ari. Ya, Asy'ari menetapkan sifat apa namanya? Sifat kalam, tapi kaifiyahnya berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi telah diurai oleh Syekh Muhammad Khalid. Kita sepakat dengan Asy'ariyah pada bagai sifat. Awal yang diisbat oleh Abdul Hasan al-Asy'ari hanya 7 sifat. 7 sifat kita sepakat. Mereka urai 20 bali dengan ijtihad mutaakhirinnya masing-masing. Taib. Akan tetapi kaidahnya kita tidak bersepakat. Ya, telah berlalu waktu itu penjelasannya ya. Nah. Jadi memang perbedaan dengan Asy'ariyah ini perbedaan usul. Enggak main-main perbedaannya. Yang bertikai sejak dahulu hingga saat ini. Jadi kalau saat ini diadem-ademin, ya udah, masing-masing jangan nukil. Bisa enggak jangan nukil ucapan-ucapan imamnya terkait yang apa namanya mengecam ahlul isbat dari kalangan ahlul asar atau yang sekarang lebih dikenal dengan salafiyun. Bisa juga enggak kalangan salafiyun tidak mengecam tindakan-tindakan nyeleneh, menyimpang, mukhalifin dari kalangan yang mentakwil? Bisa? Enggak bisa. Kalau begitu ilmu ini bisa dibawa. Hilanglah ilmu ini. Nah, jadi ajib kalau memang kita mau sama Asy'ariyah dadam. Gimana dadam? Ya, boleh masing-masing, ya udah yakini aja keyakinan masing-masing. Kita mengkritik, ya, kita mengkritik mereka yang mengkritik, kita bantah dalam ranah ilmiah. Ya, dalam ranah ilmiah. Nah. Tapi kalau bijak-bijakan dalam ini sulit. Begitu buku ulang perlu kita baca. Kalau kita baca, mereka tersinggung. Ya. Begitu. Ya enggak? Ya. Mereka tersinggung. Mereka pun buka buku ulama mereka. Mereka buka Al-Jauhar. Mereka buka buku-bukunya As-Sanusi atau As-Sanusi. Mereka buka buku-bukunya Ar-Razi. Nyerang. Nyerang siapa? Ahlul Isbat. Ya enggak bisa. Allah musta'an. Ya, jadi ini persoalan tidak terelakkan. Jadi enggak bisa namanya antum berjarak berada di tengah. Sok bijak gitu. Enggak bisa. Enggak ada mazhab yang seperti ini. Dan gak ada salafnya seperti ini, di tengah. Saya isbat juga, takwil juga. Loh, gimana? Berin pelan. Kalau Asy'ariyah itu, ketika melaksanakan tentang tujuh sifat itu, dia sebagai ahli isbat juga gak bisa. Maksudnya, menetapkan sifatnya juga. Gitu. Nah, gini ya, tujuh sifat yang ditetapkan oleh Abul Hasan, itu sebenarnya yang dibawa oleh para pengikut-pengikut beliau, Asy'ariyah yang dikenal dengan Asy'ariyah. Dalam berbagai buku Abul Hasan al-Asy'ari, misal Risalah ila Ahli Tsagor, beliau menetapkan sifat-sifat Allah yang lain yang tidak ditetapkan oleh kaum Asy'ariyah. Misal sifat wajah. Bahkan Abul Hasan di Risalah ila Ahli Tsagor menetapkan wa ajma' as-salaf. Para salaf telah bersepakat bahwasanya menetapkan sifat ini, sifat itu yang tidak ada di tujuh itu. Jadi yang tujuh itu pun, itu khabar yang dibawa oleh mutaakhirin Asy'ariyah. Tapi kalau mau merujuk ke buku-buku Abul Hasan, Risalah ila Ahli Tsagor, Abul Hasan al-Asy'ari menetapkan berbagai sifat. Dan Asy'ariyah mutaqaddimun, ya, Asy'ariyah mutaqaddimun, mereka menetapkan berbagai sifat yad misalkan. Mereka menetapkan sifatnya. Kaum mutaakhirun mereka mentakwil, dipalingkan ke maknanya. Asy'ariyah sendiri tanakut antara mereka sendiri. Iya, Isma'ili menetapkan hal sifat-sifat yad. Abul Hasan al-Asy'ari juga. Nah, ini juga di buku Abul Hasan yang lain, walaupun buku ini menjadi kontroversi, digugat oleh kalangan Asy'ariyah sekarang, yaitu Al-Ibana. Al-Ibana digugat bahwasanya itu bukan karya Abul Hasan. Bagaimana dengan Risalah ila Ahli Tsagor? Mereka tidak bisa untuk menggugat hal ini. Kalau Ibana mereka gugat. Kalau buku digugat itu biasa ya, Pak, ya. Antum jangan kaget. Melek dikit kepada dunia perbukuan. Ya, semisal Syarah Arba'in An-Nawawiyah karya Ibnu Daqiq Al-Ayd. Digugat oleh para ulama itu bukan karya Ibnu Daqiq. Ya, ada yang menyebutkan itu karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarah Al-Waraqat. Ya, Ibnu Salah. Ini digugat oleh para ulama. Lah, bukan itu bukan karya Ibnu Salah, tapi karya Ibnu Firqah, dan sahih itu karya Ibnu Firqah yang masyhur kan ya Ibnu Salah. Jadi dalam dunia taklif ya memang demikian biasa begitu. Ya kayak Ibanah digugat itu biasa sebenarnya. Nah, ada beberapa kitab yang muttafaq alaih bahwasanya itu karya Fulan. Misal Al-Waraqat karya Al-Juwayni, bersepakat semua. Bersepakat semua itu karya Al-Juwayni. Nah, bisa dipahami sini. Baik. Selain yang disebutkan dua sifat itu, ketika mereka membaca nas itu diapakan? Takwil. Takwil. Kemarin Ana udah tulis beruntun. Ya. Makorokta. Itu enggak baca berarti. Baca cuma. Hah? Kalau yang di sini yang mengelak kalam dengan suaranya. Siapa? Mereka menetapkan mana yang bisautin. Fayuna di bisautin. Maka ia menyeru dengan suara. Nah, mereka mentakwil. Fa'il yunadi itu kan domin mustatir takdir huwa. Huwanya itu kata mereka itu bukan Allah, malaikat. Mereka takwil, itu bukan Allah, malaikat. Aman tuh. Fayunadi. Bisautin dengan suara itu ditakwil mereka. Nah. Ya, Al-Bayjuri berkata begini. Di kitab beliau ya, Tuhfatul Murid. Ini pokok akidah Asy'ariyah. Walhasil innahu idza warada fil Qur'ani aw sunnati ma yash'uru bi isbatil jihati aw al jismiyati aw al surati aw al jawarihi ittafaqa ahlul haqqi wa ghayruhum ma'ad al mujassimati wal musyabbihati ala ta'wil dhalik li wujubi tanzihi Allah ta'ala amma dala alaihi ma dzakara bi hasabi dhahir. Ini kata Syekh Ibrahim ya, Syekh Al-Bayjuri, kesimpulannya jika terdapat dalam Al-Quran atau As-Sunnah ya, yang ma yash'uru bi isbatil jihah, yang mengesankan adanya penetapan arah bagi Allah, jihah arah bagi Allah, atau jismiyah atau jisim, anggota-anggota badan, atau surah atau bentuk, atau jawarih ya, atau jawarih ya, anggota tubuh. Ya, maka ittafaqa ahlul haq wa ghairuhum, maka ahlul haq, ini kata mereka adalah Asy'ariyah. Ahlus sunnah. Maka ahlus sunnah dan selain mereka maksudnya Maturidiyah, Qullabiyah, bersepakat, ya tentunya selain sekte Mujassimah Musyabbihah, untuk mentakwil ala ta'wili dalil. Untuk mentakwil nas tersebut. Bal yadahu mabsutatan. Ini ada nas di Al-Quran. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Nah, ini mengesankan. Ini berarti apa? Ya, ini ma yash'uru bi isbatil jihah awil jismiyah awil surah awil jawarih. Ini berarti. Nah, ini mengesankan. Berarti gimana? Takwil. Nah. Takwil. Paham sini. Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Berarti ini ma yash'uru ila ma yash'uru apa nih? Jihah. Ya enggak? Mengesankan ma yash'uru bi isbatil jihah arah Allah di atas. Takwil. Apa lagi? Ya. Dzul jalali wa apa namanya? Wajhu rabbika. Wajah. Ini yashuru bi isbatil al-jismiyah al-jawar. Ah, takwil. Apa lagi? Ah. Benar seperti ini. Ini rumus mereka, undang-undang dasar mereka. Itu enggak bakal bisa keluar. Ya seperti itulah. Barakallahu fiikum. Mas seperti di surat Yamin itu kan ada baginda qara'na. Baginda qara'na. Anak. Qara'na. Saya katakan Allah yang membaca kepada Muhammad. Karena kan awalnya jelas malaikat Jibril. Nah itu membedakan maksudnya bahwasanya yang berbicara apa melalui malaikat mulai malaikat dengan Allah langsung itu ada dobitnya enggak sih? Ada di ilmu tafsir. Usul ilmu tafsir antum udah pernah ikut sore. Pembahasan dhamair. Itu di pembahasan di tas usul ilmu tafsir, usul tafsir. Sore. Tar. Udah belum lewat Pak Adli, dhamair. Belum. Ya, isbil. Baik, kita lanjutkan. Ada lagi ya yang iskal ini? Baik. Ya. Yasma wa haman yunadihi wa yukallimu. Ya Allah menyeru, berbicara dengan suara dan huruf yang diseru dan yang diajak bicara akan yaslauha, akan mendengarnya. Wa fi hadza, maka dalam riwayat ini raddun, terdapat bantahan alal asy'ariyah fi qaulihim, atas asy'ariyah yang atas ucapan mereka innal kalamahu inna kalamu qadimun, bahwa kalamullah itu qadim, dahulu, jadi azali ya, la yatazazza, tidak terbagi-bagi lagi, sudah. Maka kalamullah yang nanti ini yang kata mereka di hadis ini Ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu wa laisa bainahu wa bainahu turjuman. Ini kapan ini? Kapan? Hari kiamat, ya kan? Hari kiamat kan? Hari kiamat kelak itu kalam nafsi kata mereka. Karena firman Allah itu sudah dulu qadim azali. Jadi nanti itu kaum mukmin hanya merasakannya aja. Kalam nafsi. Hah? Nah, bila sautin bila kaum mukmin hanya akan merasakan aja. Ya. Dan kalamnya itu la yatajazza, berarti satu. Masya Allah. Ya. Allah memang disifati dengan sifat ya, kalam itu muncul sejak dahulu memang qadim. Ya. Tapi kita katakan batil kalau dinisbatkan ya, kalam Allah itu tidak terbagi-bagi. Yang nanti hari kiamat Allah Ta'ala menyeru kepada penduduk surga, kepada penduduk neraka, ya, kepada malaikat dan yang lainnya, itu kalam qadim. Ini batu. Ya. Padahal kalam Allah dengan Musa, ya, itu laisa biqadim. Itu hadis, terjadi. Apa Allah inginkan? Makanya ini, ya, muta'alliq bi masyiatihi wa qudratihi. Tabi'atun li masyiatihi wa qudratihi. Terkait mengikuti kudrah dan masyiah. Hikmah. Baik. Berikutnya, tafadhal dibaca. Ya. Nah, Abdul Samad tafadhal. Tafadhal di sini. Dan al-an subhanallah. Muhasabatin. Yasmalu. Mu'mina maqul bijam. Wal barra. Wal fajira. لأن المنفي هنا هو التقويم بما يسر المكلم بما يسر المكلم تقويم نعم وقد دل هذا الحديث وقد دل الحديث حديث As-sani, maka hadis yang kedua, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Hadis yang kedua ini menunjukkan ala annahu subhan bahwa Allah Subhanahu wa taala sayukallimu jami'a ibadih bila wasitatin. Allah kelak akan berbicara kepada seluruh hamba-hambanya bila wasitah, tanpa perantara. Wa hadha taklimun amun, maka ini adalah pembicaraan yang umum. Li'annahu taklimu muhasabah. Karena ini adalah pembicaraan muhasabatin. Untuk menghisap. Jadi untuk menghisap. Fahuwa yashmalul mu'mina wal kafira wal barra wal fajira. Maka pembicaraan Allah ini mencakup kepada orang mukmin, kafir, orang yang berbaik atau orang yang berbuat fajir, buruk. Wala yunafihi qawluhu ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala, wala yukallimullahu. Ini tidak menafikan. Wala yukallimuhumullah. Allah tidak berbicara pada mereka. Kan banyak tuh hadis-hadisnya ya. Salah satun la yukallimullahu yawmal qiyamah. Wala yuzakihim. Walahum azabun alim. Gitu kan? Ada tiga jenis manusia yang Allah tidak akan ajak bicara pada hari kiam. Ini hadis ini tidak menafikan hadis yang kita bacain. Ya. Kenapa? Karena hadis yang kita baca, Allah menyeru semua. Ma minkum min ahadin tidaklah salah seorang di antara kalian, ini semua kena pasti. Illa sayukallimu rabbuhu. Ini untuk apa Allah berbicara? Untuk menghisab. Ya. Li'anna al-manfiyahu nahwa taklimu bima yasuru al-mukallama. Karena yang dinafikan, ya, wala yukallimuhumullah. Ya, Allah tidak berbicara pada mereka. Atau apa? Hadis yang lain. Salah satu la yukallimuhumullah. Itu penafian di sini adalah taklim bima yasuru al-mukallama. Pembicaraan yang akan memudahkan orang yang diajak bicara. Mutakallam. Ya, yang diajak bicara, yang diajak dialog. Jadi tatkala ya, seorang hamba dikenakan hadis. Salah satu la yukallimullahu yawmal qiyamah. Misal orang dayus. Tidak akan Allah ajak bicara pada kiamat. Berarti Allah menafikan kemudahan yang akan diterima oleh hamba tersebut. Kenapa? Karena pembicaraan Allah saat itu ialah pembicaraan yang memudahkan. Misal Allah bertanya kepada dalam hadis bitaqah kemarin, ya, memudahkan. Wahai hambaku, engkau mau apa? Semua keluar dari neraka ya Rasul. Mau apa lagi di situ? Enggak ada, cuma itu aja. Ini kan memudahkan, ya enggak? Nah. Wa huwa taklimun khasun. Maka ini taklim pembicaraan yang khusus. Wa yuqabiluhu takmil taklimuhu subhana li al-jannati taklima mahabbatin. Maka kebalikannya adalah pembicaraan Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul jannah, yaitu dengan pembicaraan yang penuh cinta, waridwanin wa ihsan, pembicaraan yang penuh keridhaan dan kebaikan. Baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaih wa qawluhu fi ruqyatil marid, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala meruqyah orang yang sakit, Rabbanallah alladhi fis sama'i, ya Allah Rabb kami yang ada di langit. Nah ini isbat lagi nih. Tapi sayang hadis itu dhaif. Taqaddas ismuk. Suci namamu. Amruka fis sama'i wal ardi. Perintahmu di langit dan di bumi. Kama rahmatuka fis sama'i ija'al rahmatuka fil ard. Sebagaimana rahmatmu di langit, maka jadikanlah rahmataka rahmatmu di bumi pula. Ighfir lana Hubana, ya ampunilah. Hubana itu, ya kaba irudunub, dosa-dosa besar. Ampunilah dosa-dosa besar-besar kami, wa khotayana. Khotayana berarti dosa-dosa kecil. Ya. Anta rabbut tayyibin, engkau adalah Rabbnya orang-orang yang berbuat kebaikan. Anzir rahmatan min rahmatik, turunkanlah rahmat dari rahmatmu. Wa syifaan min syifaik, penyembuh dari penyembuhmu. Ala hadzal waj'i fayabra'a, ya dari al waj' ini, penyakit ini, ya fayabra', maka sembuhkanlah. Hadis hasan rawahu Abu Daud wa ghairu. Tapi saya hadis dhaif, ya sanad dhaif jiddan, bahkan karena dalam sanadnya terdapat seorang perawi bernama Ziyadah bin Muhammad. Imam Bukhari berkata hadis tersebut mungkar. Ziyadah bin Muhammad ini sering bertafarrud bersendirian dalam meriwayatkan hadis-hadis ruqyah. Nah, wa qawlu ala ta'manuni wa ana aminu aman fis sama', hadisun sahih. Ini berarti isbat sifat apa ini? Sifat apa? Sifat ulu, istiwa alal ars. Ya, fis sama', ala sama'. Ini ya. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini baru hadis sahih riwayat Bukhari. Tatkala Nabi di Mekah diganggu oleh dakwahnya oleh musyrikin Quraisy, Nabi bertanya kepada mereka, berkata kepada mereka, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Ya, kenapa kalian ya, menggangguku padahal aku adalah orang kepercayaan. Amin. Ya, sang pemegang amanah man fis sama. Zat yang ada di langit, hadis sahih. Ya. Kemudian wa qauluhu wal arsyu fawqal ma. Arasy itu di atas air. Wallahu fawqal arsy, dan Allah di atas arsy. Wa huwa ya'lamu ma antum alaih. Dia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa haditsun hasanun rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Hadis hasan dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Nah, ini hasan. Ini potongan dari hadis yang lumayan panjang ya, ma bainas sama'i dunya allati taliha dan seterusnya. Ya. Baik, hadis ini hasan sebagaimana dikatakan oleh Adz-Dzahabi ya. Kemudian di Al-Majma' Zawaid Al-Haitsami juga menerangkan ya, bahkan di Majma' Zawaid Al-Haitsami menerangkan rijalnya sahih. Nah, enggak. Tapi dalam riwayat Abu Daud yang lainnya terdapat lafaz innallaha fawqa arsyhi wa arsyuhu fawqa samawatihi. Ya, hadis an Anah Ibni Ishaq dengan diidhofahkan wa qauluh lil jariyah, dan sabda Nabi kepada budak wanita ainullah qalat fis sama, berkata di atas langit. Qala man ana, qalat anta rasulullah, qala tikha fa innaha mu'minah, bebaskan dia karena dialah mukmin. Hadis sahih ya. Baik, ini hadis sahih, sangat sahih, riwayat Muslim, entah ditakwil apa ada syairah berkuasa Allah fis sama menguasai langit. Huruf fi juga ditakwil. Huruf ala kemarin ditakwil. Sekarang huruf fi sama juga ditakwil. Allahu musta'an. Ya, syarah tafadhal. Ya, Pak Adri. Rabbana Allah. Rabbana. Rabbana Allah alladzi fis sama ila akhirih. Al-hadis al-awwal sharihun wa tsani. Enggak ada saninya. Nah ya. Al haditsul awwal wa tsani sharihun fi uluhihi ta'ala wa fawqiyatihi. Wa huwa ka qawlihi ta'ala amintum man fis sama wa qad sabaqa anna kullu inna hadhihi nusus laysa al murad minha. Inna hadhihi nususa nusus. Ya, baik. Laisa ya. Laisa, mana isim laisa? Dhamir mustatir, kembalinya ke mana? Ke nas nusus. Ya, maka murad khabar laisa. Karena laisal muradu minha enggak nyambung maknanya. Bahwa sesungguhnya nas-nas ini laisal murada, bukanlah nas-nas ini murada minha. Yang diinginkan dari itu annas samaa dharqun wa hawil ya harin. Ya, lanjut inna hadhihi nusus laysa al murada minha annas samaa dharqun la harin dharqun hawil dharqun hawil lahu subhanahu bal fi imma an takuna bi ma'na ala كثير من أهل العلم واللغة وفي تكون بمعنى على في مواد كثيرة مثل قوله في مواد في مواد كثيرة مثل قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل وإما أن يكون المراد من السماء جهة الألوي baru khabar kan. وعلى الوجهين فهي نص في ألوه تعالى على خلقه. نعم ya. qala. Sabda Nabi Rabbana Allahu fis sama' ila akhir al-hadis awal. Ya, kalau di sana ada atsani, sharihun. Ini sangat jelas gamblang. Fi ului tentang ketinggian Allah Ta'ala wa fauqiyatihi, fauqiyati. Dan sifat di atasnya. Yaitu firman Allah Ta'ala, a'amintum man fis sama'. Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit? Ini wadih. Tapi kalau oleh Asy'ariyah dipalingkan, maknanya menjadi apakah kalian aman, merasa aman dari zat yang menguasai langit. Lihat di Quran terjemah. Lihat. Oleh para pentasfih yang Asy'ariyah. Waqad sabaqa an kulna, ya, telah berlalu bahwa penjelasan perkataan kita, anna hadhihi nusus laisa murada minha. Bahwa nas-nas ini bukanlah maksudnya anna sama'a dharfun hawin. Bahwasanya sama itu adalah dharf. Dharf ya, tempat yang ha, yang hawin. Hawin ya. Yang menaikkan lahu subhan. Bal fi imma an takuna bi makna ala. Ya, jadi maksudnya di sini bukan sama itu dharfun hawin. Tempat ya. Tempat yang di situ Allah ada di situ. Ya, amin tu man fis sama. Aina Allah fis sama, Allah di langit, buka. Ya. Tapi fi itu imma an takuna bi makna ala, fi itu bisa bermakna ala sebagaimana dikatakan oleh kebanyakan ahli ilmu dan ahli bahasa, atau dan fi bi makna ala. Ya. Fi mawadi'a katsiratin. Contohnya ialah ya firman Allah Ta'ala, wala usalibannakum fi juzu'in nakhl. Maka benar-benar aku akan menyalib kalian fi juzu'in nakhl. Di batang-batang korma. Ah, fi-nya itu di dalam batang korma apa di atas pohon korma? Apa di dalam pohon korma apa di atas? Di atas. Wala tamsi fil ardi. Apa maknanya? Wala tamsi alal ard maroha. Ya. Wa imma ayakunal muradu minas sama'i jihatal ulu. Atau bisa jadi maksudnya yang dimaksud dengan sama ini adalah jihatal ulu. Ya, karena nama lain dari sama adalah as-sumu. Tinggi. Atau bisa jadi maksudnya as-sama ini adalah jihatal ulu, arah ketinggian. Wa alal wajhain, maka dari dua sisi penafsiran ini, fahiya nassun fi uluwihi ta'ala ala khalqihi. Maka ini adalah nas atas ketinggian Allah Ta'ala di atas makhluk-makhluknya. Nah, sudah ada sepertinya ya. Kita akhiri, tandain, nanti kita lanjutkan ba'da zuhur. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.